Insya Allah pada pertemuan kita yang datang, kita akan bahas, tadi kita sudah bahas tentang ilmu mana yang fardhu ain, kan begitu. Insya Allah pada yang akan datang dengan izin Allah, ya dengan barokah daripada Allah, kita akan bahas mana sebetulnya ya, ilmu yang dimaksudkan, yang ditakuti oleh setan, yang disenangi oleh malaikat. Karena ada juga ilmu yang disenangi setan, dibenci malaikat. Yang disenangi setan, ilmu yang disenangi setan ini enggak ada di sini, pondok kalian enggak ada ini. Ilmu ini enggak ada. Jadi kalau mau ilmu yang disenangi setan, dibenci malaikat, carilah di tempat yang lain, Pak. Kalau di sini mungkin ilmu yang kita pelajari ilmu yang disukai malaikat, yang dibenci setan. Nah, insya Allah mana ilmu-ilmu itu yang dibenci setan, disukai oleh malaikat. Itu insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita yang hadir ini, keluarga kita yang ada di rumah, juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan keluarga serta saudara-saudara kita, jemaah kita, insya Allah dalam kesehatan, dalam kebaikan, dan ridha Allah dunia dan akhirat. Atas pribadi saya ini menyampaikan ini, kalau ada di sana sini kekurangan, kekhilafan yang tidak sesuai dengan hati, mohon dimaafkan kepada Allah, kita berserah diri, mohon ampun atas segala khilaf, salah dan dosa. Kepada hadirin, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.